kepada Allah, iman pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita akan menjadikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Dan ini telah dibuktikan oleh mereka, para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka lebih mengutamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada dirinya. Perhatikan ketika terjadi perang Uhud, betapa para sahabat rela menjadikan dirinya sebagai tameng untuk menadah panah-panah yang melesat menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan siap untuk menghadapi musuh-musuh yang mendekat, membentengi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kecintaan mereka yang luar biasa. Sehingga ihafila barakallahu fikum, kami tambahkan sedikit ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Fawaid tentang manzilatul rasul, kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengagungkannya? Kenapa kita harus memuliakannya dan membelanya? Beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan, lamma kamul Rasul sallallahu alaihi wasallam kamal iftiqar ila Allah subhanahu wa taala ahwajal khalaiq kulluhum ilaihi fid dunya wal akhirah. Setelah sempurna kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam ia menjalankan amanah Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan risalah syariat Islam ini, maka sungguh betapa butuhnya makhluk seluruhnya kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fid dunya wal akhirah, di dunia juga di akhirat. Kita butuh kepada beliau di dunia juga di akhirat. Bahkan kata beliau, amma hajatuhum ilaihi fid dunya fa ashaddu min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab wan nafsan ladhi bi hayatu abdanihim. Adapun kebutuhan manusia terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia, maka itu lebih sangat-sangat mereka butuh dibandingkan kebutuhan terhadap makanan dan minuman, dibandingkan kebutuhan mereka udara untuk bernafas dalam hidupnya, badan mereka. Ya, lebih sangat kita butuh akan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan udara yang kita hirup, makanan minuman yang kita butuhkan setiap hari. Karena apa ihwa barakallahu fikum? Tanpa adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, kita tidak akan mengenal apa itu iman, tidak akan mengenal apa itu Islam. Bahkan kita tidak mengenal Allah. Sehingga yang demikian akan sangat berbahaya bagi manusia. Biar mereka hidup tapi tidak ubahnya hidup mereka seperti makhluk lainnya, hanya makan, minum, bersenang-senang, sebatas itu. Tidak mengenal hak Allah. Kemudian kata beliau, wa amma hajatuhum ilaihi fil akhirah. Adapun kebutuhan manusia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat, fa innahum yastasfa'una bir rasul ila Allah hatta yurihim min dayyiqi maqamihim. Adapun kebutuhan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat, sungguh mereka manusia amat sangat butuh terhadap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga membuat mereka tenang lapang, aman dari kesulitan-kesulitan ketika mereka berdiri di yaumil hisab di hadapan Allah Ta'ala. Inilah ikhwah barakallahu fikum yang sangat dibutuhkan oleh manusia kelak di yaumil qiyamah. Dan mungkin manusia di dunia sekarang ini mereka tidak merasa butuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka anggap hidup tanpa bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa, sehingga mereka tidak merasa perlu dengan sunnahnya, dengan syariatnya, dengan ajarannya. Namun kelak di yaumil qiyamah baru mereka akan rasa ketika mereka dibangkitkan seperti yang disampaikan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuksarun nas hurlan khaira muhtatinin uratan khaira mutanainin, bahwa manusia dikumpulkan kelak di yaumil qiyamah dalam keadaan telanjang belum dikhitan. Mereka dalam keadaan tidak pakai sendal, telanjang kaki. Ya. Dan mereka semua ikhwah barakallahu fikum dalam keadaan tidak ada sehelai baju di badan mereka, urotan mereka telanjang bulat. Ya. Gurlan mereka belum dikhitan dan mereka tidak pula memakai sandal. Dalam kondisi seperti itu didekatkan matahari di ubun-ubunnya hanya kira-kira 1 atau 2 mil. Betapa berat kondisi itu. Dan manusia tidak ada tempat untuk berlindung. Karena apa? Tempat mereka berdiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuksharun nas yaumal qiyamati fil ardil bayda. Manusia dikumpulkan di hari kiamat dalam bumi yang putih. Kakursatin naqiyya la alamata li ahadin. Kayak lempengan, bulat, pipi, bersih dan datar. Tidak ada tanda baik pohon ataupun batu. Matahari dekat. Lalu mereka apa yang terjadi? Karena dekatnya matahari, fayusharun nas. Kata Rasulullah SAW, manusia meleleh, keluar, mengucur keringatnya. Hingga hampir menenggelamkan mereka. Kondisi yang sangat berat ini. Tak ada seorang pun yang bisa untuk memberikan pertolongan kecuali Allah Ta'ala. Kemudian syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umat ini. Maka ikhwah barakallahu fikum, ketika itu betapa butuhnya manusia akan syafaat. Andaikan mereka di dunia bisa membayangkan kejadian yang ngeri seperti ini kelak di yaumil qiyamah, tentu mereka di dunia akan taubat dari bid'ahnya, taubat dari kesalahannya, dan akan ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib yafila, kita lanjutkan. Kata Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Utsaimin, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, wa min huquqin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tauqiruhu wa ihtiramuhu wa ta'zimuhu ta'ziman la'iq bihi min ghairi ghuluwin wala taksirin. Dan di antara hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita harus mengagungkannya, memuliakannya, membesarkannya sesuai dengan yang layak baginya, tanpa hulu dan tanpa mengurangi akan haknya. Ingat, beliau adalah Abdullah wa Rasuluh. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kita memuliakan, mengagungkan, menghormatinya sebagaimana ya kedudukan beliau sebagai Rasul, utusan Allah. Dan kita tidak hulu karena beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Tidak layak untuk diberi kedudukan sampai derajat Tuhan ataupun Rabb. ya, derajat yang kemudian disembahnya, tidak boleh. Sebagaimana yang beliau sampaikan dalam hadis, beliau ingatkan dan peringatkan kita semua kaum mukminin. Beliau mewanti-wanti kepada kita, la tatruni kama tatrun Nasara Isa bin Maryam. Jangan engkau menyanjung-nyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, mereka menyanjung Isa putra Maryam. Seperti apa mereka menyanjung Isa putra Maryam? Mereka mensejajarkan dengan derajat Allah Ta'ala sebagai ilah, Tuhan yang disembah. Yang demikian tidak diperkenankan kita. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, justru karena banyak dari muslimin kurang paham dalam perkara ini, mereka terbawa karena ingin memuliakan Nabi SAW kebablasan. Mereka kelewat sehingga mereka pun akhirnya ya istighosah dengan Nabi SAW, minta bantuan pada Nabi SAW, bukan kepada Allah, berdoa kepada Nabi di samping kepada Allah. Ini adalah kelewat dalam mengagungkannya ketika mengucapkan salawat ataupun di dalam syair-syair pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, fa tawqiruhu fi hayatihi tawqiru sunnati. Memuliakan Nabi ketika beliau masih hidupnya adalah kita memuliakan sunnahnya dan sekaligus ya wasaksihi dan pribadinya al-karim yang mulia. Ketika beliau masih hidup, kita memuliakan, mengagungkan ajarannya, sekaligus mengagungkan, memuliakan orangnya. Tapi seketika beliau telah wafat, tatkala beliau telah meninggal dunia, wa tawqiruhu ba'da mamatihi, adapun memuliakan Nabi setelah wafatnya, tawqiru sunnatuh, adalah kita memuliakan sunnahnya dan juga memuliakan syariatnya yang tegak ini, yang lurus ini. Sehingga iwafila barakallahu fikum man ra'a tawqir sahabah, barang siapa yang melihat bagaimana para sahabat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, arafa kaifa qama haula'il ajilla, maka dia akan tahu bagaimana generasi yang mulia itu, para sahabat, ya, mereka mengagungkan dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dituturkan berikut ini, salah seorang utusan Quraisy ketika mengadakan perjanjian damai bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam suluh Hudaybiyah, tokoh Quraisy yang diwakili Urwah bin Mas'ud ketika diutus berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menuturkan dalam kisahnya, dakhaltu 'alal muluki Kisra wa Kaisar wan Najasyi falam ara ahadan yu'azzimu ashabahu mislu ma yu'azzimu ashabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dia menuturkan, aku keluar masuk para raja, termasuk Kaisar Romawi, Persia, juga Najasyi. Namun tidak pernah aku jumpai seorang pun yang dimuliakan, diagungkan oleh sahabat-sahabatnya seperti para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Urwah bin Mas'ud, utusan Quraisy ketika Sulh Hudaybiyah. Subhanallah ikhwa barakallahu fikum. Seperti apa yang dituturkan? Kana idza amarahum ibtadaru amrahu. Adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka diperintah, seketika itu mereka segera melaksanakan perintah. Seperti yang Allah katakan, sami'na wa ta'na. Mereka mengatakan, kami mendengar, kami taat. Karena mereka yakin apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah. Dan keputusan itu pun bimbingan wahyu Allah. Sehingga mereka segera melaksanakannya. Sampai-sampai idza tawaddaa kadu yaqtatuluna ala wudhu'i. Ya. Ketika mereka berwudu, ketika Rasul SAW berwudu, mereka pun segera ya berwudu seakan-akan mereka kayak mau saling bunuh. Berebut untuk bersegera. Wa idza takallama khafadu aswatahum indahu. Ketika beliau Rasul SAW bicara, mereka tunduk. Sangat perhatikan suara apa yang disampaikan Nabi SAW di sisinya. Mereka para sahabat tunduk. Ma yuhidduna ilai nadha ta'ziman lahu. Tidak satu pun yang memandang atau melotot. Ya, memandang, angkat matanya, memandang Nabi SAW tidak ada. Tunduk. Tidak ada yang sanggup untuk menatap beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bicara, mereka tunduk. Seperti digambarkan para sahabat ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang kemarin dulu dibacakan itu, yaitu hadis ya tentang yang disampaikan Nabi, kisah orang mukmin ketika meninggal dunia. Ya. Ihafila barakallahu fikum. Digambarkan dalam hadis tersebut, kami para sahabat tunduk seakan-akan di atas kepala ada burung yang hinggap. Karena saking tunduknya mendengarkan, memperhatikan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Barra ibni Azib radhiyallahu an. Kemudian ihafila barakallahu fikum, kata beliau Sayyid Muhammad bin Salam Sayyid rahimahullah ta'ala, hakadha kanu yu'azzimunahu radiyallahu anhum ma'ama jabalahullah alaih minal ahlakil karimah. Begitulah mereka para sahabat memuliakan, mengagungkan Nabi SAW bersama ahlak yang memang Allah Ta'ala ciptakan kepadanya, yakni Allah anugerahkan kepada Nabi SAW dari akhlak yang sangat mulia, sehingga membawa atau menjadikan mereka lebih sangat mencintai Nabi SAW. Walainul janib, Nabi adalah seorang yang lembut, santun pada orang yang di sekelilingnya. Suhulatun nafs, orang yang paling mudah dalam bergaul. Ya, dan orang yang paling mudah di dalam berteman. Subhanallah. Ini adalah anugerah Allah seperti yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah, engkau wahai Nabi bersikap lemah lembut kepada mereka. "Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik." Andaikan engkau kasar, kaku sikapmu, ya, kasar perangaimu, keras hatimu, lam faddu min haulik, niscaya mereka lari dari sisimu. Tidak akan betah orang yang punya sifat kasar, kaku, ya, sekaker, sulit untuk bergaul dengan orang. Orang yang dekat menjadi jauh. Ya, maka tidak ada ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada pada beliau adalah akhlak yang mulia. Kemudian ihfila barakallahu fikum, beliau meringkas, inna min huquqin nabi Sungguh di antara hak Nabi sebagai berikut secara ringkas, yaitu tasdiquhu fima akhbar bihi minal umuril madiyah wal mustaqbalah. Termasuk hak Nabi SAW adalah membenarkan semua apa yang diberitakannya dari perkara-perkara yang telah lalu atau perkara-perkara yang akan datang. Seperti halnya beliau cerita tentang bagaimana umat-umat yang terdahulu dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya, sampai cerita nanti akhir manusia surga atau neraka dan perjalanan manusia menuju surga atau neraka. Semua apa yang diberitakan beliau wajib kita membenarkannya, baik itu yang kita bisa mencerna dengan akal ataupun yang tidak bisa dicerna akal kita. Artinya hadirin, sebagian manusia karena ada kesombongan di hatinya, tertutup dia dari petunjuk, sehingga tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Ya, ini mereka orang-orang kafir. Adapun orang mukmin, walaupun itu berita tidak masuk di akalnya, seperti orang meninggal dunia akan kembali dihidupkan, akan datang malaikat menanyakan padanya, ya, ini secara akal manusia mungkin menolak, kecuali orang-orang mukmin. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, itu yang pertama. Yang kedua, hak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah imtisalu ma bi umira, ya, menjalankan apa yang diperintahnya. Kemudian yang ketiga, wastinabu ma anhu naha wa zajara, meninggalkan apa yang dilarangnya. Saya ulangi, menjauhi apa yang dilarangnya dan meninggalkannya. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarangnya dan meninggalkannya. Menjauhi dan meninggalkan. Bukan menjauhi tapi sambil menjalankan, enggak. Ya, menjauh dan meninggalkan. Dan yang keempat, wal imanu bi anna hadyuhu akmalul huda. Mengimani bahwa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling sempurnanya petunjuk. Wa syari'atuhu akmalus syara'i. Dan syariat Nabi adalah paling sempurnanya syariat. Wa alla yuqaddima 'alayha tasri' aw nidhamu mahma kana masdaru. Dan tidak boleh mengedepankan di atas petunjuk dan syariat Nabi syariat ataupun undang-undang manapun dari manapun sumbernya, tidak boleh. Sebagaimana ketetapan Allah dalam surat An-Nisa ayat 65, Allah Azza wa Jalla sampaikan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu wahai Nabi, mereka tidaklah beriman sehingga mereka jadikan engkau sebagai hakim dalam semua perkara yang mereka perselisihkan, kemudian tidak lagi kau dapatkan pada jiwa mereka keberatan dari apa yang engkau putuskan, dan mereka pasrah tunduk menerima. Di sinilah ikhwah barakallahu fikum, ketika Al-Ustaz Usama Mahri hafizullah ta'ala umroh dan ketemu Syekh Abdullah Al-Bukhari berkenaan dengan fitnah Dr. Muhammad bin Hadi, ya, fitnah su'afiqah, mereka musafiqah pengikut Dr. Muhammad bin Hadi yang padahal sudah jelas keputusan mahkamah dan itu keputusan bukan dari manusia mengenai hukum menuduh saudaranya sesama mukmin dengan tuduhan zina. Ketika tidak bisa mendatangkan saksi, maka hukumannya cambuk 80 kali, tidak diterima persaksiannya selamanya, dan dikatakan sebagai fasik, ya, dan dusta. Sehingga, ya, mereka yang masih terus membelanya, Dr. Muhammad bin Hadi, dan menjadi pengikutnya dan pembelanya, mereka itu berarti tidak mengimani ayat ini. Kalau mereka iman dengan ayat ini, tentunya mereka berhenti dan mereka rujuk kepada kebenaran. Namun sampai saat ini, walaupun di kita asatidah sering ulang-ulang menyampaikan kepada antum semua, masih ada yang terus ngeyel, terus debat, terus tidak menerima, dan masih berjalan bersama orang-orang yang bersama Dr. Muhammad bin Hadi, semisal Arifin dan bersamanya. Sudah diingatkan berulang-ulang saudara kita, ayo kembali saja. Karena apa? Ini keputusan dari hukum yang Allah tetapkan, dan ayatnya jelas. Sehingga ketika Syekh Rabi telah ingatkan, kalau setelah ini semua mereka masih terus mengekor ta'asub kepada Dr. Muhammad bin Hadi, maka mereka itu bukanlah salafiyin. Nah, ini yang kita ngeri. Karena apa? Berarti mereka mengikuti hawa nafsu. Nas'alullah salamu afiyah. Kemudian ikhwafillah barakallahu fikum, juga firman Allah Ta'ala yang menegaskan tentang hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Nabi, jika benar kalian cinta Allah, maka ikuti aku, niscaya Allah mencintai kalian, Allah mengampuni kalian dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Lihat jaminan yang Allah berikan langsung bagi orang-orang yang memenuhi haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai beliau di atas kecintaan yang lainnya, yakni mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Ia pun akan mendapatkan kecintaan Allah, ampunan dari Allah. Terus yang berikutnya, kelima, min hukukin nabi, termasuk hak-hak nabi adalah ad-difa' an syari'atihi wa hadihi, membela syariatnya, membela petunjuknya, bima yastati'il insan min kuwatin, dengan apa yang dimampui oleh manusia dari kekuatannya, bihasbi ma tatlubul hal min asila, dengan sesuai dengan yang diperlukan, yang dituntutnya. Kalau kita butuh dengan senjata menghadapi musuh-musuh Islam demi membela sunnah Nabi, tentu dengan senjata. Kalau menghadapi perlu dengan hujah, cukup dengan hujah, dengan hujah kita membela. Dan iwafillah barakallahu fikum, sungguh para sahabat merupakan teladan bagi kita bagaimana mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi hujah-hujahnya, mereka jaga semua wahyu yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hafal, mereka amalkan, mereka sampaikan terus secara berkesinambungan, sehingga pada mereka ada istilah hadis yang mutawatir karena banyaknya perawi-perawinya, jalurnya, banyak yang meriwayatkannya. Dan iwafila barakallahu fikum, ini menunjukkan betapa besar perhatian mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun bagi kita, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak sesat dengan dua perkara ini, yaitu kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Wala yatafarraqa, kalian jangan sekali-kali tinggalkan dua perkara ini. Hatta yarida alayyal haud, sehingga kalian nanti jumpa aku minum di telaga haud. Siapa dia? Ahlus sunnah yang setia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang akan mendapat syafaat dengan mendapatkan minum di telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah isya, sampai di sini soal kajian kita, dan untuk pertemuan berikutnya kita masuk pada hak yang ketiga, yakni hukukul walidain insyaallah taala. Wallahu alam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.